ano ribu'y dinanti doon de sayang kayo gadang banyak dahano nan ba mano hati dan saibo on de sayang kasihan nan surang yo lape dari tangan batang kape rimbun onde kanwa tunggu lurui dake tapi yang ko aripan dape balingku onde kanwa asinan rusuh kamano disuruh bagi mana kasih kanan surang jadi penyakit malam josia bagi subhanan kasih kanan hilang janji lamu indah kamarulang mano ribu dinanti doon di sayang kayu gadang banyak dahanyo nan ba mano hati nakaiko on di sayang kasianan surang yo lape dari tangan batang kape nyuring pun om dekan buat tunggu lurui deke tapi ya ko aripan endape balin buang om dekan buat asinan rusuang kamano disuruhkan begitu banyak kasih kanan surang jadi penyakit malam josia bagi subhanan kasih kanan hilang janji lalu indah kabarulang.